masih ngambek. Bla bla bla bla. Kau malam ini cantik, kata pangeran meraih. Marah melihat sang pangeran digerumuni oleh banyak wanita. Sepatu kaca dilempar ke wajahnya. Pangeran malu karena dilecehkan. Pikiran kuat rasanya kau semrawut. Coba bernyanyi sya-na-na-na-na-na. Oh, kasihan. Cinderella marah.